Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم الى يوم الدين وبعد اخواني في الدين اعزكم الله كمسلمين para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita masih membaca kitab Riyadus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang beliau susun di dalamnya mutiara-mutiara hikmah dari Quran dan Sunnah, dari ayat dan hadis sampai kita pada mutiara yang berikutnya, yaitu yang ke-24, masih dalam bab At-Taubah. Beliau susun setelahnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal yadhhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulan al-jannah yuqatil hadha fi sabilillah fayuqtal ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد فيستشهد. Demikian متفق عليه بخاري dan مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah tertawa subhanahu wa taala terhadap dua orang yang saling membunuh. Yang satu membunuh yang lain, tetapi kedua-duanya masuk di dalam surga, yaitu yuqatil hada fi sabilillah fayuqtal. Kata Nabi, yang satu berperang di jalan Allah sampai terbunuh. Fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah menerima atau menentukan takdirnya bahwa sang pembunuh yang tadinya kafir masuk Islam, dapat hidayah. Fayuslim wa yustajhad, masuk Islam dan kemudian berjuang fisabilillah dan kemudian terbunuh syahid, maka dia masuk surga juga. Demikianlah dua orang yang satu membunuh yang lain, ternyata kedua-duanya, yang dibunuh dan yang membunuh, dua-duanya dalam surga. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, hadis ini ringkas, tetapi syarat makna yang sangat luas. Di antara maknanya atau faedah-faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah apa yang berkait dengan pembahasan, apa yang berkait dengan bab, yaitu babut taubah. Seorang yang tadinya kafir berperang melawan muslimin, bahkan berhasil membunuh seorang muslim yang mulia, bahkan membunuh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam dengan sungguh-sungguh, berarti bertaubat dari apa yang telah dilakukannya ketika dia masih kafir. Wal islamu yajubbu ma qablah, sedangkan keislaman itu menutupi apa yang sebelumnya. Maka ketika dia masuk Islam, apa yang sebelumnya dari perbuatan-perbuatan jeleknya semuanya tertutup dan yahjub, tertutup dengan keislamannya. Maka dia dengan keislamannya membuka lembaran baru. Dalam lembaran baru itu dia beribadah kepada Allah, salat, puasa dan seterusnya, sampai kemudian ada panggilan jihad fisabilillah, dia berangkat berperang karena Allah dan kemudian dia terbunuh. Maka dia masuk surga. Bertemu dengan orang yang pernah dibunuhnya juga di surga. Inilah yang dikatakan dalam hadis ini, Allah tertawa dengan dua orang, yang satu membunuh yang lain, tetapi kedua-duanya ada dalam surga. Ikhwan ibn a'azakumullah, faedah pertama ini sangat penting, yaitu Allah bisa menerima taubatnya orang yang kafir, walaupun pernah membunuh muslimin, walaupun pernah membunuh orang yang terbaik, tetapi kalau dia mau bertaubat, akan diterima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, dalam surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَجْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69, dan 70. Kata Allah, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Orang-orang yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, berarti musyrik. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Yani orang-orang yang tidak mau berbuat kesyirikan, maksud saya. Yang kedua, orang-orang yang tidak membunuh jiwa, allati harramallah illa bilhaq. Wala yaznun, dan tidak berzina. Ini sifat orang-orang yang dikatakan ibadur rahman, adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan dan tidak termasuk musyrikin. La yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyeru, tidak beribadah kepada selain Allah, kepada Tuhan yang lain. Yang kedua, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, tidak berzina. Disebutkan tiga perkara ini karena tiga perkara ini perkara besar. Adapun tentunya seorang yang termasuk ibadullah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, tentunya bukan hanya menghindari tiga ini, masih banyak lagi dosa-dosa yang lain. Tetapi disebutkan tiga perkara ini dihindari untuk menunjukkan mereka tidak berbuat syirik, mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak berzina. Tetapi lihat, kata Allah, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Siapa yang melakukan hal-hal tersebut, maka akan menemui dosa. Yudha'af lahul azab, akan dilipatkan baginya azab yaumul qiyamah. Wa yakhlud fihi muhana, akan dikekalkan di dalamnya dengan terhina. Ini ancaman. Tetapi lihat apa kata Allah di ayat berikutnya, ayat ke-70-nya. Illa man taba, kecuali yang mau bertaubat. Wa amana, dan kembali beriman. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, dan beramal dengan amalan yang saleh, maka mereka lah yang diterima taubatnya, bahkan bukan hanya diampuni dosanya, tetapi diganti dengan hasanat. Lihat ayat berikutnya, lihat kalimat berikutnya. Kata Allah, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka lah orang-orang yang Allah gantikan kejelekannya dengan kebaikan. Allahu Akbar. Bukan hanya diampuni, diganti kejelekannya dengan kebaikan. Kalau hanya dihapuskan, ya terhapus, titik. Tetapi ini bukan terhapus, tapi diganti dengan hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah, bahkan mereka membunuh kaum muslimin atau membunuh orang Islam, atau dia juga bersamanya dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, dosa besar seperti zina dan lainnya, kalau mau bertaubat, pintu taubat masih terbuka. Kalau mau sungguh-sungguh bertaubat, masih bisa. Sudah kita ingatkan kemarin beberapa pertemuan yang lalu, jangan tercampur dengan ayat Allah yang menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan tercampur maknanya dengan ayat ini. Yaitu ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya sekehendaknya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini barakallahu fikum berbicara tentang orang yang mati membawa syirik. Sedangkan ayat ini ayat orang yang mau bertaubat ketika hidupnya. Berbeda. Kalau orang mati membawa kesyirikan, membawa dosa-dosa yang lainnya, maka Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa kesyirikan. Enggak akan bisa diampuni selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka musyrikin ketika mati dalam keadaan syirik, enggak akan diampuni dan jangan harap akan diampuni. Karena Allah sudah menyatakan dengan tegas dalam Al-Quran, beberapa kali Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Baik. Tetapi kalau masih hidup, mau bertaubat, maka enggak ada satu dosa pun yang enggak bisa diampuni. Sebesar apapun, sekufur apapun, kalau bertaubat, bisa. Ikhwani fi din a'azzakumullah, beberapa sahabat yang mulia pernah mengalami berbagai macam perbuatan ketika sebelum masuk Islamnya. Memusuhi Islam, memerangi, ikut dalam perang melawan muslimin. Ternyata ketika di akhirnya dia mendapatkan hidayah, dia masuk Islam. Seperti Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Wahasuna islamu radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bagus Islamnya. Bukan hanya pura-pura masuk Islam seperti kata mereka yang tidak suka. Sungguh-sungguh masuk Islamnya terbukti. Dia ikut membela agama, ikut berjihad fisabilillah, ikut bersabung nyawa. Untuk agama. Gak mungkin kalau orang itu berpura-pura dia akan rela mengorbankan nyawanya untuk agama ini. Barakallahu fikum. Bahkan ketika akan wafatnya dalam satu peperangan, dia dalam keadaan kehausan, dalam keadaan memang orang yang akan mati sangat hausnya, demikian dikatakan. Air, air. Ketika diberi air, dia akan minum, hampir sampai di mulutnya dia mendengar saudaranya menyatakan air, air, ma, ma. Dia tutup mulutnya. Dia berkata, saudaraku dulu, saudaraku dulu. Maka pergi sang pembawa air tadi ke orang kedua. Orang kedua akan meminumnya, mendengarkan orang ketiga mengatakan kalimat yang sama, air, air. Dia katakan, saudaraku dulu, biar dia dulu. Karena airnya sangat terbatas saat itu. Ternyata sampai yang ketiga telah wafat. Kembali pada yang kedua telah wafat. Kembali pada yang pertama juga telah wafat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Maka barakallahu fikum, ini benar-benar keislaman yang sungguh-sungguh. Maka terhapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga faedah hadis ini adalah walaupun dosa syirik, walaupun dosa membunuh, walaupun dosa zina, kalau mau bertaubat, pintu taubat masih terbuka dan Allah masih menawarkan taubatnya. Dan Allah masih menawarkan setiap malamnya. Sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan Allah menawarkan. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Siapa yang mau minta ampun padaku, aku akan ampuni. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta padaku, akan aku beri. Siapa yang bertaubat, atubu alaih. Atau kama qala fi riwayah. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil bahwa dosa membunuh pun bisa diampuni adalah hadis ini. Yaqtulu rajulun atau rajulaini yaqtulu ahaduhuma akhar, dua orang yang satu membunuh yang lainnya, ternyata dua-duanya dalam surga. Artinya dosa membunuhnya diampuni oleh Allah SWT. Maka hanya orang ekstrim yang melampaui batas yang berkata dosa membunuh itu tidak bisa diampuni, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Orang yang berkata seperti ini imma jahilun wa imma dhal. Bisa jadi dia tidak paham alias bodoh. Atau mungkin yang kedua, dia ada orang yang menyimpang dari kalangan khawarij yang selalu mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Padahal dosa-dosa besar tadi masih mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sesungguhnya satu lagi faedah dari hadis ini yang berkait dengan akidah, yaitu masalah asma dan sifat. Disebutkan di sini yadhakullah, Allah tertawa. Hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, maka jangan ditolak. Kalimat ini kalimat yang hak dari Nabi, benar-benar ucapan Nabi bahwa Allah tertawa. Hanya saja kaedahnya dalam asma wa sifat, jangan menyamakan dengan makhluk. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan jangan bayangan seperti apa, karena tidak mungkin akan bisa kita bayangkan urusan zat Allah. Jangan kita berupaya untuk menebak-nebaknya. Jangan memakai takyif kayak apa, seperti apa, jangan. Syaitan akan masuk dengan bisikan-bisikan yang batil. Bilang saja dengan tegas, tentunya sesuai dengan keagungannya. Pertamanya Allah, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya. Barakallahu fikum, yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Maka kita beriman dengan hadis ini tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhahik tetapi tidak sama dengan makhluknya dan sesuai dengan keagungannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik, jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Muhammad bin Marsmet yang telah menyampaikan nasihatnya dari Untai Mutiara Indah Imanawi rahimahullah ini. Dan kaum muslimin, kita menuju ruang tanya jawab yang insyaallah kami bacakan pertanyaan Anda di studio di Indosiar ini. Yang pertama adalah, bismillah, apakah sah sholatnya menggendong anak yang menggunakan pampers? Bagaimana jika anak ini nangis apabila tidak digendong? Jazakumul khairan. Nah, secara hukum tidak mengapa, karena disebutkan dalam riwayat bahwa cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, pernah menaiki Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang sholat, tapi beliau tidak membatalkan sholatnya. Kata para ulama, namanya anak-anak, mesti ada kemungkinan dia masih tidak bersih, mungkin ada najis di. Tetapi kalau itu tidak secara jelas terlihat dan tidak mengenai badan dan pakaian kita, maka dalam keadaan tidak mengganggu sholat kita, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, bolehkah seseorang bekerja di negara kafir seperti Jepang atau Taiwan, meskipun dia masih bisa menjaga sholatnya? Mohon bimbingannya, Ustaz. Bimbingan para ulama, seperti fatwa Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, hukum asalnya tidak boleh kita tinggal di negeri kafir dengan dalil hadis Rasulullah SAW bahwa ini bari'un, aku berlepas diri dari mereka yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, yatara'a narahuma. Aku berlepas diri dari mereka-mereka yang tinggal di tengah-tengah orang kafir dalam keadaan mereka saling terlihat apinya. Artinya betul-betul satu kampung dengan mereka di tengah-tengah mereka. Sehingga tidak boleh tinggal di negeri kafir kecuali dalam tujuan dakwah, menyampaikan pada mereka agama, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, menyampaikan ajakan-ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mau bertanya, apakah sikap Ahlus Sunnah terhadap kebangkitan PKI? Mohon arahan dan bimbingan Ustaz terusus untuk kami. Barakallahu fikum. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan sikap seluruh kaum muslimin. Karena PKI itu adalah partai komunis. Komunis itu anti agama. Maka insya Allah bukan hanya kaum muslimin yang menentang PKI. Agama-agama lain pun akan menentang PKI. Akan sepakat untuk menentang munculnya PKI kembali. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah. Izin bertanya, bagaimanakah pendapat Ustaz jika ada seorang istri merasa besar karena merasa mampu dan pintar, kemudian menyepelekan suaminya? Jazakallahu khair. Tidak sepantasnya bagi seorang istri untuk menyepelekan suaminya. Bagaimanapun juga, yang namanya suami adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi wanita. Kalau dia dalam keadaan memiliki ilmu atau memiliki kepintaran satu sisi, maka sisi yang lain suami lebih tahu. Kalau dia memiliki satu keilmuan, kepintaran, maka sampaikan pada suaminya agar suaminya bisa memutuskan keputusannya. Saya mendapatkan ilmu bahwa ini seharusnya begini, ini seharusnya begitu. Bagaimana menurut apa panggilnya lah, terserah. Bagaimana menurut mas, bagaimana menurut apalah panggilan pada suaminya. Sehingga tetap aja suami yang menentukan nantinya. Suaminya mungkin tidak paham, coba terangkan pada saya, emang bagaimana, apa bedanya yang ini dan yang itu. Ini seperti ini, seperti ini. Jangan ada nada menyepelekan, karena seorang istri yang baik, yang salihah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Para wanita yang saleha adalah orang yang selalu taat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan kemudian selalu taat pada suaminya, dan menghormati suaminya, menjaga kehormatan suaminya dikala tidak ada suaminya. Jadi walaupun suaminya tidak ada, dia tetap menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan suaminya, menjaga barang-barangnya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Maka itu kedudukan sang istri. Barakallahu fikum. Berilah saya nasihat agar tetap istiqomah di tengah-tengah keluarga yang menentang dakwah yang baik ini. Jazakallahu khairan. Untuk tetap istiqomah di tengah-tengah keluarga yang awam, sama dengan kiat-kiat untuk istiqomah di tempat lainnya. Artinya, dia harus memupuk keimanan dan keilmuan. Dimanapun kita berada, akan bisa istiqomah kalau dua ini ada. Dan tentunya, saya bersama kalian. Al-istiqomatu aziz. Maksudnya saya bersama kalian, artinya saya sama dengan kalian, tidak bisa memastikan diri-diri kita apakah kita akan selamat besok. Apakah kita akan lurus terus, tidak akan menyimpang. Wallahu a'lam. Al-qulub baina asba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka kita sama-sama berupaya untuk tetap istiqamah dengan menambah keilmuan dan keimanan. Menambah keilmuan tentunya dengan belajar, ta'allum, ta'lim, ngaji, mendengarkan ilmu dan nasihat, mendengarkan kajian-kajian, agar terus bertambah ilmu sehingga tidak mudah tertipu oleh syaitan dan menyimpang. Termasuk tidak mudah tertipu dengan tarikan-tarikan orang awam yang kadang-kadang dengan kepolosannya mereka berbicara sesuatu dikira baik. Ternyata itu sesuatu yang salah. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan terbawa keawaman dengan mereka. Sehingga dengan ilmu kita akan berkata, tidak, yang itu tidak boleh. Dengan lemah lembut, dengan baik, karena mereka orang awam. Bukan niat ingin menyesatkan kamu, tetapi dengan keawamannya. Dia akan berkata kepada saudarinya yang perempuan, kasihlah lipstick dikit aja, yang penting gak kelihatan pucat. Itu awam, dia gak ngerti kalau itu tidak boleh berhias di luar, apalagi harus memakai hijab, cadarnya. Barakallahu fikum. Keawamannya akan berkata, masa sih tidak boleh begini saja, sedikit kok. Itu keawaman. Tetapi kalau kita terbimbing dengan ilmu dan terus mengkaji ilmu, maka kita akan terus bertambah kokoh bentengnya. Bertambah kokoh bentengnya. Itu satu, keilmuan. Bagaimana keimanan? Keimanan itu berkait dengan keyakinan. Berkait dengan apa yang kita ketahui tentang akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang semua apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah. Itu semua akan memupuk keyakinan, bertambah yakin, bertambah yakin, bertambah yakin. Kalau dia sangat yakin dengan jannah, dia akan berharap dan berusaha sungguh-sungguh menjalani jalan surga. Dan kalau dia yakin tentang neraka, dia akan berupaya sungguh-sungguh untuk menghindar dari api neraka dan menghindari jalan-jalan neraka. Karena keyakinan. Sehingga harus dipupuk kedua-duanya. Bagaimana memupuk keimanan ini? Praktikkan ilmu tadi, tambah dengan ibadah yang sungguh-sungguh, ditambah lagi dengan doa kepada Allah, meminta kepada Allah istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas jalanmu. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati-hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Maka perangkat-perangkat ini harus ada pada kita agar kita tetap istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiyah wal hidayah wa rahmah wa thabat ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Baik, kaum muslimin dimanapun anda berada, telah selesai acara ini dan tentu saja semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Samit hafizahullah. Dan kemudian semoga pertanyaan anda pun bisa terpuaskan dan juga merupakan solusi bagi anda semuanya. Al-Kalam, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.